Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini. Bagi meneruskan pengajian kitab kita, pengajian berkitab kita, pengajian kitab Al-Iman. Ha, kitab Al-Iman. Sambungan dianya, di mana sambungannya? 103. Saja tanya. Takut tak ingat. Dia kalau tanya orang tak ada kitab tu memang tak ingat langsung. Ada, dia tak ingat langsung. 103 tentang perbincangan Hercules dengan Abu Sufyan. Maka sambungan dianya, aku menanya engkau tentang keturunan Muhammad. Engkau menjawab, ia keturunan mulia. Maka begitulah para rasul-rasul dahulu yang diutus. Aku bertanya engkau, pernahkah seorang daripada golongan kamu menyeru seperti seruan Muhammad? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau ada seorang daripada kamu pernah menyeru seperti seruannya, maka beranilah aku berkata bahawa Muhammad itu meniru seruan orang yang sebelumnya. Hebat seruan Nabi ini. Ada. Ala kulli hal, seruan para Nabi ada dua seruan. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, sembah Allah. Yakin Allah, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah wajtanibut taghut. Jauhkanlah daripada taghut. Tak usah berimalah dengan benda-benda taghut, benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dikira taghut. Taghut itu di antara berhala, syaitan. Dan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara yang tidak menyokong agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti paham-paham, tak paham sudah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak meniru suruhan orang lain. Sebab Islam itu sempurna. Inna din 'indallahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dah, lengkap dah Islam ni. Yang nak ambil selain daripada Islam tu pek dah apa? Tak nak beramal dengan cara lain. Tiru cara orang putih. Tiru cara Eropah. Tak, tiru belaka. Kalau pakai jubah, berasa malu. Tapi pakai kot tengah hari boleh, pukul satu, tak malu. Panah bukan main. Pakai. Bertai bukan main. Dua tai, satu depan, satu belakang. Nah, tak malu. Tapi nak berjubah, malu. Nah. Nak kain pelekat. Orang Melayu kain pelekat lah. Kain pelekat tu. Jaga kain pelekat tuan-tuan. Jangan bagi terombok. Kalau terombok kain pelekat, aku tak ngaku anak murid. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebutnya bahawa Nabi Muhammad tidak meniru seruan lain dan ada tersendiri. Dan seruan yang paling sempurna adalah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya engkau, adakah datuk neneknya daripada keturunan raja? Engkau menjawab, tidak. Aku fikir kalau datuk neneknya daripada keturunan raja, maka aku berani menegaskan bahawa Muhammad itu menuntut kerajaan datuk neneknya dahulu. Bukan raja weh. Nabi ini bukan raja. Nabi ini pesuruh Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia bukan kerana pangkat, mulia bukan kerana jawatan, bukan kerana kuasa dan darjat. tapi kerana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu di antara kemuliaan yang sangat besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut inna akramakum indallahi atqakum, orang mulia di sisi Allah ni orang yang bertakwa. Dah, orang yang bertakwa, takwa ni buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Ha, takwa. Dia ada dua takwa ni, satu takwa buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Satu lagi ahli takwa di kedai mamak, nama dia takwa. Waktu duduk makan roti cana, teo, kopi tarik, teh tarik, nah, ahli takwa. Sebab kat rumah saya tu ada dua kedai takwa. Jom, mana takwa? Ada. Okey, tak apalah, sini tak tahu ada kedai mamak nama takwa ada tak? Tak ada. Okeylah. Aku menanya engkau, adakah kamu pernah menuduhnya dusta sebelum ia membawa agama baru ini? Engkau menjawab tidak. Maka aku ketahui bahawa sesungguhnya ia tidak berani bersikap benar dengan manusia sedang ia mendustai Allah. Ha, itu. Ha, tanya puak-puak dia, pernah tak mendusta agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha, tidak. Tidak pernah mendustakan agama Islam ni. Ha? Aku menanya engkau, pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan yang kuat atau yang lemah? Engkau menjawab, daripada golongan yang lemah. Maka begitulah pengikut-pengikut para rasul dulu. Pengikut awal Nabi dulu bukan di kalangan orang kaya. Orang bangsawan. Orang kampung, penoreh kita. Lah ni baru artis pakat masuk. Bangsawan. Nah. Dulu orang kampung, orang kata, ya. Lah ni pencen-pencen kerajaan. Nah, pencen kerajaan, pencen polis. Dengan khabar ketua polis pun nak masuk dah. Dengan khabar lah. Nah. Ha? Ha, mantan. Ha, mantan. Nah. Ketua silap-silap, mantan. Nah, jangan menantang, sudah. Nah. Ha? Dengan khabar belakang. Ni ada seorang lagi artis nak masuk. Ha, bertenang. Baru ni ada artis dia buat tenda terbuka. Saya masuk tapi tak lulus. Saya masuk tenda terbuka artis tu. Dia kata dia nak ustaz-ustaz. Saya pun masuklah. Tak lulus rupanya. Tak cukup syarat. Habislah saja. Diam-diam. Oh, faham, tak faham sudah. Okay, habis, eh? Jadi maknanya umat-umat terdahulu yang memeluk agama Islam adalah umat-umat yang lemah. Bukan lemah iman. Lemah mungkin fizikalnya. Tapi sebenarnya Saidina Umar seorang yang gagah. Saidina Hamzah. Gedebe orangnya. Nah, tapi dulu orang biasa lah, orang biasa yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bangsawan dan sebagainya. Macam kita dululah, tuan-tuan dulu orang kampung-kampung, mak nenek ayah kita ya dulu tanah padi, tanah ni ya duk semaya tabatah yang sokong agama Allah. Lah ni alhamdulillah, orang tak takut tuan-tuan. Baru ni pengarah filem. Saya dengar dia bercakap, dia kata tak apalah orang nak gam-gam lah. Dia kata, kalau dia gam, saya tunggulah PR naik nanti dia jaga. Saya buat filem lain lah. Oh, tengok, berani dia. Tuan-tuan penakut, hangit. Nah, dalam penakut, hangit pula. Nah, tuan-tuan ni berdepan dengan bakal sanator nama dia. Nah, insyaAllah, insyaAllah. Amin. Mana nak weh? Aku menanya engkau, pengikut-pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau semakin hari semakin berkurang? Engkau menjawab, semakin hari semakin bertambah. Begitu hal al-iman, manakala telah sempurna. Maknanya iman itu telah sempurna. Ha? Tengok Islam sekarang, suka diminati. Sebab dia tahu Islam itu bukan ekstrim. Islam itu tidak menyusahkan hidup kita. Kehidupan kita tidak menyusah kerana agama. Menyenangkan. Kita boleh buat apa pun dalam kita beragama. Sebab tu tuan-tuan, Saya sebut di beberapa tempat. Kehidupan kita 24 jam sehari. 24 jam sehari, kita tolak 5 jam kita tidur. Tuan-tuan tidur, ada orang tua dia tidur pukul 11, mesti dia bangun pukul 4. Kalau pukul 12, dia bangun pukul 5. Dia tak boleh lama kalau orang tua macam tuan-tuan lah. Remaja macam saya ni lain. Saya 10 jam. Dia kalau tidur, mesti 5 jam. Kalau 5 jam tu kira sempurnalah bagi umur, bagi orang yang sudah berumur. Maka apa yang diperlukan, kalau tolak 24 jam, tolak 5, bermakna dia ada 19. Nih, 19. 19 jam. Dia duduk atas dunia seharian. Dia kena buat 8 perkara apa yang dia perlu buat. 8 perkara ni sikap seorang mukmin mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia kena buat solat 5 waktu sehari semalam. Solat mesti kena buat. Right kita solat. Yang kedua, dia kena buat solat tahajud. Solat tahajud dia kena buat. Yang ketiga, solat tahajud ni saya dah pesan semua dah, jangan buat pukul 3 pagi. Jangan buat 4 pagi. Kalau dia buat pagi-pagi, dia buat katalah dia bangun pukul 4, pukul 5 dah mengantuk. Bila mengantuk terlena, dia bangun semain subuh pukul 9. Bukan main tahajudnya pukul 4 pagi, tapi subuh pukul 9. Buat pukul 5. Sekarang ni kita bangun pukul 5, subuh 5.50, 40 begitu lebih kurang. Buatlah tahajud. Lepas pada tu tuan-tuan, jangan tinggal solat sunat duha. Solat sunat duha, Rasulullah pesan supaya jangan tinggal. Tapi dia tidak wajib. Dia sunatnya. Dia di antara pembuka rezeki kepada kita. Pembuka rezeki, pengangkat darjat, penyeri wajah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha. Sebab tu dia tengah-tengah sibuk kerja pergi solat. Pergi solat susah, susah tuan-tuan, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman. Orang tak beriman payah. Orang lemah iman pun payah nak solat sunat duha. Kalau kita nak, boleh buat bila-bila. Boleh buat anytime kita boleh buat. Cuma saya nasihatkan tuan-tuan, jangan buat hari-hari. Hari-hari jangan buat. Kalau tuan-tuan buat hari-hari, tuan-tuan masuk syurga dulu pada saya. Satu lagi. Orang Melayu ni, dia kalau dia buat hari-hari, tuan-tuan, dia jadi macam mudah jemu dan cemu. Mudah jemu, cemu, macam-macam jadinya. Maka menyebabkan dia buat hari ni banyak, lepas tu kat setahun dia tinggal pula. Macam orang Melayu semaya terawih. 15 tu ramai, lepas tu tak ada. Tak ada. Tak tahu pergi ke mana, sibuk berapa, saya, kita pun tak tahu. Mula-mula tu kat bukan mainnya. Tu imam pun terkejut beruk, walaupun beruk tak ada. Tengok, mana ni? Kemoh. Tukar weh kemoh koyak tu. Nak ramai orang semaya terawih ni. Lepas tu kat 15, 3 sah je. 3 sah tu, Tok Imam, Tok Bila, Tok Siak, Tok Muda. Tu je lah. Pak lain tak ada belaka. Amalan munafik. Amalan yang tidak istiqamah. Amalan yang tidak istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita buat banyak. Tapi biar kita beristiqamah. Istiqamah itu penting. Apa istiqamah? Maknanya konsisten. Kita buat tidak banyak. Tak usah banyak lah. Tapi buatlah biar selalu. Okey. Yang keempatnya ialah bacalah Quran walau sesibuk mana kehidupan kita. Bacalah Quran walaupun kita sibuk. Quran ni kata Nabi, allazi yaqra'ul Quran, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita baca Quran, bacalah kamu Quran. Quran akan menjadi syafi'ah kita di hari akhirat besok. Bagi orang yang membaca di dunia. Apa dia syafi'ah? Penolong, pembantu. Saat isteri tak ada, anak tak ada, siapa tak ada, semua tak ada berlaku, Nabi boleh mari membantu. Quran membantu, Quran membantu kita. Quran membantu sebab kita dulu membaca Al-Quran di dunia. Kita boleh baca surat khabar utusan Malaysia, berita harian, sampai tengok belaka. Tuan-tuan baca utusan haram tu. Haram. Bila tengok gambar artis. Haram lah. Nah, kalau tak artis, toto haram. Fitnah haram. Kalau tak fitnah, tak apa baca gila. Nah, nak tahu kita. Aksiden, betul cerita. Pecah kepala, betul tu. Tu tak ada, tak ada masalah. Tapi gambar artis haram lah. Kalau seksi, kalau tak seksi tak apa. Nah. Jadi, sak khabar kita boleh baca, mengapa Quran kita tak boleh baca? Apa sebab? Lesh keda. Nah, apa sebab yang kita tak boleh baca Quran? Malas ke? Ataupun tak ada hidayah? Nah, tak ada hidayah. Jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasul ya kama qala. Anda, Nabi tidak tinggalkan kepada kita tanah, air, rumah, banglo, apa, tak ada tuan-tuan, tidak tinggal. Okey, tanah Hijaz. Tanah Hijaz dulu hak aku. Jangan ambil, tak ada. Nabi tak tinggal tanah Hijaz. Mana tanah Hijaz? Saudi lah ni lah. Tapi Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena baca Quran. Tuan-tuan tak mampu nak baca Quran surah Baqarah, start daripada Baqarah sampai ke Nas khatam, nak khatam tu tak mampu, baca surah-surah yang tuan-tuan ingat. Nah, tuan-tuan ingat. Surah Wadduha contoh. Alam Nasrah misalnya. Wattin misalnya. Inna Atayna misalnya. Ambil surah Qul Huwallah. Surah Qul Huwallah, Nabi bagi fadilah dah. Kelebihan, 3 kali menyamai Quran, 30 juzuk Quran. Baca banyak 10 kali, Allah bina mahligai 1. Baca 100 kali, masuk syurga. Tak ada tempat lain yang Allah bagi syurga. Bacalah surah Qul Huwallah. Tak mampu, Fatihah. Tak mampu, mampus. Tak mampu, Fatihah, mampuslah. Lebih baik. Apa ni Fatihah, aku tak mampu ni. Nah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat sesibuk mana kita atas dunia, Quran jangan tinggal. Kalau Quran tinggal kita, nyanya kita. Sebab tu orang kata biar kita hilang harta dunia tapi jangan kita hilang Allah. Biar Allah nak uji apa kepada kita, tak apa, jangan kita tinggal Allah. Saat Allah Subhanahu wa taala uji kita, hasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Oh, saya beriman dah, saya beriman. Tapi bila diuji oleh Allah seketika, oh, tinggal, berasa nak bunuh diri, berasa nak minum racun, berasa nak tembak. Oh, sudah. Nah, tak boleh, kita tak boleh tinggal Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita mesti dekat dengan Tuhan. Di antara perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh Tuhan, aku sembah padamu, aku minta apa? Ya kana abudu, aku sembah engkau dan aku mohon pertolongan padamu ya Allah. Berilah pertolonganmu. Nak minta pertolongan lagu mana? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Nah. Dengan sabar dan solat. Minta dengan Allah, baca Quran. Sebab kalam Allah itu adalah, Quran itu adalah kalam Allah. Sebab tu Allah sebut ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan hanya mengati Allah hati menjadi tenang. Supaya tuan-tuan nak semayang. Dalam semayang ni tuan-tuan, balik pada bab semayang sikit. Kita ni suka zikir katanya. Zikir. Dalam semayang ada zikir. Kita suka takbir misalnya. Suka takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam semayang ada takbir. Kita suka tahlil misalnya. Tahlil. Bukan tahlil pergi rumah orang tu. Itu nak pergi makan kenduri kambing nama dia. Pergi rumah orang tu. Tahlil ini la ilaha illallah. Kita suka la ilaha illallah. Dalam sembahyang ada la ilaha illallah. Nah, kita suka baca Quran. Suka baca Quran. Suka sangat. Dalam sembahyang ada Quran. Lengkap Quran tu. Kita suka doa. Dalam sembahyang ada doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Hei Tuhan, ampunlah aku, kesialah kakku, warhamni wajburni. Hei Tuhan, lindungkanlah keaiban aku, keburukan aku. Lagi wajibunni warfa'ni, hei Tuhan akaklah darjat darjat aku. Ana warfa'ni betul tak semaya tak laca. Warzukni, nah berilah rezeki kepada aku. Wahdini, hei Tuhan berilah hidayah kepada aku. Wahdini wa'afini, hei Tuhan biarlah aku jadi sehat supaya kepala lutut jangan sakit nak semai terawih ni. Lapar kaak ni jangan main-main. Biasa? Tak buat langsung. Tahun ni baru nak buat. Nah, wa'afini. Wa'afu anni. Oleh itu ampunkanlah dosa aku, wahai Tuhan. Nah, ada berlaku. Ada berlaku. Sebab tu Allah suka orang yang salat. Wa'akim salata li zikri. Kalau ingat ke Tuhan, dirikan sembahyang. Ingat Allah, dirikan sembahyang. Wa aqim salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan. Maknanya solat itu ada apa ni, Quran itu ada dalam sembahyang. Baca Quran. Enggak, dia mau nak baca surah apa, nak baca surah apa semua ada. Sebab itu jangan tinggal Quran. Yang seterusnya ialah hendaklah sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kena tuan-tuan, wajib. Tuan-tuan, Tuhan nak suruh semayang kita terima, kita kena istighfar sebab kita buat dosa. Nabi tak berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Nah, nak suruh Tuhan terima doa kita kena istighfar. Nak suruh Tuhan terima amalan-amalan kita semua istighfar. Istighfar, istighfar. Orang minum arak, berjudi, berzina, tuan-tuan semua dia kena istighfar. Kalau dia minum arak, berjudi, berzina, bunuh orang, dia pergi sembahyang Tuhan tak terima sembahyang dia. Dia kena istighfar dulu. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Inilah dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Innallaha apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Bila kita buat hak Nabi suka, hak Tuhan suka, kita diampunkan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan mari ke masjid tu salah satu daripada perbuatan istighfar, perbuatan menghapuskan dosa. Mari ke masjid, pergi tempat-tempat molek, tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pergi tempat K-pop. Nah, tuan-tuan minat lagi kau lagu ni K-pop ni. Minat? Oh, tua-tua macam tua-tua tak minat macam saya ni, minat je memang. Saya muka muda lagi, baru 22 tahun umur. Nah, suka tuan-tuan. Sukalah bagian nafsu suka. Tapi dosanya tak tertanggung. Kita ke tak nampak dosa. Kalau nampak dosa tuan-tuan, senang saya, senang. Sayalah manusia yang paling senang atas dunia kalau kita nampak dosa. Ini bagai tak nampak dosa. Tak, bagai kita tak tahu lagu mana. Pahala pun lagu mana, dosa pun lagu mana. Lantaran itu, amalan yang perlu kita buat dalam sehari beristighfar. Yang seterusnya ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bah kalau tuan-tuan tak selawat nak beriman macam mana dengan Al-Quran itu? Nak beriman macam mana? Kalau tak selawat langsung kepada Nabi, siapa nak membantu kita di akhirat nanti? Nabi lah. Nak membantu kita di akhirat esok? Nabi. Kita nak duduk dengan Nabi. Rindu sangat-sangat ke Nabi. Sebab tu kadang-kadang orang pergi ke Madinah, tuan-tuan duduk di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah. Kadang-kadang dia silap doa pun ada. Ya Rasulullah, ampunlah dosa aku ya Rasulullah. Dah pergi Mekah pun tak belajar. Minta Nabi ampun dosa dia. Saya kalau dengar jemaah saya karate dah. Jemaah orang lain. Nah, minta dengan Nabi, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Rasulullah. Ampunlah ya Rasulullah. Rasulullah tak boleh ampun dosa. Nah, Nabi ni kita kena ingat sunnah dia, buat sunnah dia. Ni macam kita ngaji ni, sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi lagi, sunnah Allah. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah sebut dalam Al-Quran belajar ilmu. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dengan tak berilmu? Tak, tak sama. Bila dah tak sama, Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Tinggi darjat. Setara mana darjat tinggi? Wallahu alam, kita pun tak tahu. Serahlah dengan Tuhan ajalah. Oleh itu kita berselawat. Selawat ni ada tiga cara. Satu, selawat panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat panjang. Pertengahan, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tak boleh ke? Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh. Boleh kan? Pendek mat. Nah. Boleh ke mat gitu? Mat, mat. Ai bukan selawat tu. Nah, itu bukan selawat. Itu nak kena karate tu. Nah, dia tidak selawat dengan cara mat. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Ada orang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Bila tu? Bulan Ramadan ni lah, malam esok. Malam esok dengar. Tok Bila dia sebut, kalau Tok Bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan tak wajib jawab. Tak wajib jawab. Sebab Muhammad tu dia sebut salah. Mat tak ada apa mat belakangnya. Mat apa belakang tu Muhammad. Kalau dengar gitu Tok Bila malam esok, ambil capok luar. Kalau beranilah. Kalau menakut tu dia je lah. Tapi kena buat tak boleh tu. Tak boleh. Dan kita tak perlu jawab. Siapa Tok Bila malam esok? Malam esok. Malam esok dia. Malam esok kau malam lusa. Malam esok confirm dah. Malam ni nampak dah pun anak bulan. Orang mari lambat dia. Saya nak mari. Tadi nampak banyak dah anak bulan. Tapi tak tahu lagi lagu mana. Nah, tak ada berita lagi. Dah dah. Hari Sabtu. Alhamdulillah. Jadi kira lepas ni, lepas ceramah ni, kira nak semai terawih dah. Ha, mujurlah hari Sabtu dia. Kalau maknanya, kalau lepas ceramah ni semai terawih, dua kali bayaran lah. Bayaran mengajar, bayaran terawih. Ha, itu dia. Nah, okey. Jadi maknanya tuan-tuan, kena ingat esok tu. Selawat tidak boleh dengan Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad tu salah. Dia Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak baca pun tak apa. Moga benda ni dia tidak menjadi syarat dalam sembahyang tarawih. Selawat ni anytime bila-bila nak selawat. Tapi moga dah ada ramai-ramai selawat jelah. Takut kita jadi amalan itu bukan amalan yang diajar oleh Nabi. Cuma kita ambil, oh ini pada duduk saja berehat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia mula-mula tu selawat kan? Sembahyang tarawih. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaihi. Gitu tak apalah. Tahun lepas kita tengok sallallahu sallam alaihi. Oh berat. Dahsyat. Ni orang Melayu ni. Saya mujur orang Arab. Kalau Melayu juga malu ke diri. So selawat jawab betul. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu sallam alaihi. Ha, tak apalah sallallahu sallam alaihi pun tak apalah. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Tidak mencacat dan mencelakan sembahyang terawih kita itu. Ha, tidak mencacat dan mencela sembahyang terawih kita itu. Tak ada lah kata, oh malam ni tak baca selawat. Cacat sembahyang terawih ni. Buat aji makna ni. Pelik aji makna ni. Ambil otak iman. Tok Bila tak ada selawat. Tok syok semai terawih. Syok tok syok orang semai terawih Mekah tak ada selawat puluh-puluh tahun tu. Syok pun. Ada? Ah, tu dia. Dah banyak dah ni banyak masjid-masjid surau-surau tak ada selawat dah. Saya gigi-gigi tak ada selawat. Selawat ni kita kena buat bila-bila. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, perkataan perbuat apa ni perkataan selawat itu mesti kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Di lidah kita dibasahkan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada diangkat oleh Allah kemuliaan kerana selalu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mengelak daripada penyakit penyakit lupa dan penyakit nyanyuk. Orang selawat ke Nabi ni, dah dia selamat daripada penyakit lupa dan penyakit nyanyuk kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, ha? Yang keberapa dah? Yang ketujuh, eh. Yang ketujuh, hendaklah kita sentiasa bersedekah setiap hari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata setiap ruas umat manusia setiap hari dia kena bersedekah. Bersedekah. Dan ingat, bersedekah itu bukan dengan duit saja. Bukan dengan duit, tapi barang yang kita paling sayangi. Senyuman, perkataan, perbuatan, tolong orang, cakap dengan orang, ini jumpa dengan orang, Allah mak lama tak jumpa. Aku ingat mampus dah kau ni. Cari kubur tak jumpa. Di desa bakti rupanya kau bersemadi ya. Jom, minum kopi, bayar sendiri. Dia nak suruh belanja ya, tapi tak tak mampu dulu. Nah, ini orang Kelantan ni. Nasib baik saya bukan orang Kelantan. Saya orang Gombak, nombor 42, Jalan 11, Taman Gombak. Selangor lagi. Nah, jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apapun yang kita buat atas dunia, kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap yang baik itu adalah sedekah. Buatlah apapun. Saya sedekah ilmu, kata tuan-tuan. Ambillah ilmu saya. Nak ambil, tak nak sudah. Tak ada masalah. Nah, pendakwah ni, da'i ni. Da'i ni dia serupa orang nega. Orang nega. Dia pergi jual. Beli. Oh, saya tak naklah beli hak ustaz. Saya nak beli hak ustaz lain. Ha, tak apa. Sebab ustaz lain pun ajarnya sama. Nah, orang nak ambil sebab benda ni hidayah. Serupa tu pergi kedai, tengok barang sama satu kedai. Nah, saya masa di Mesir dulu. Satu kedai di Mesir tu dia ada jual kaki. Dia satu kedai ni, satu kedai kaki kambing je. Barang satu semua kaki kambing belaka. Dia kalau di Mesir dia panggil, kalau kita masuk kaki kambing ni dia panggil kawarek. Kawarek. Jadi kita atas kita lah nak beli siapa dia, tengok arak mana, hak comel sikit belilah. Enggak arak comel belaka. Hak jual sok khabar tepi jalan tu sama comel dengan Siti Nurhaliza zaman muda dululah. Si baik dia tak nak saya. Kalau dia nak, saya pun tak nak. Besau. Nah, jadi maknanya tak kita. Oh, nak pergi kami kami ni. Oh, saya rasa nak pergi ambil kaki kami sana lah. Beli kat sana lah. Alah kutu. Da'i ni dia ngajar. Tak demo. Demo nak ambil, tak nak, tak apa. Tapi jangan menolak ilmu itu. Kalau menolak ilmu itu, maknanya menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gitu tuan-tuan. Amalan kita kena buat bersedekah. Cuma Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ginilah bahasa dia paling mudah. Kita ni sedekah barang yang kita suka, paling sayang sekali. Gapo dia barang yang kita paling sayang sekali? Tuan-tuan sayang sekali apa? Kereta, hak sedekah kereta. Rumah, hak sedekah rumah. Pas mau nak pergi tidur mana? Bawah jambatan. Oh gitu kah? Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Kita sedekah harta, duit, sama seria. Okey dah tu. Nah, kita ada berapa? Ada 10 ria, ada 11 ria. Seria, bagi. Nah, susah? Tak susah. Bukan nak sedekah rumah, kereta. Ambillah saya nak sedekah rumah. Lepas tu awak-awak anak-anak tak apalah. Saya duduklah bawah jambatan apa semua. Itu tak cerdik nama dia. Nah, tak cerdik. Orang cerdik, dia sedekah. Harta yang dia paling sayangi ialah fulus dia tu. Duit dia tu. Nah, duit dia. Dan apa saja. Ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya ada baca hadis tu. Nabi kata kalau ada orang bawa turung lori, bawa turung barang ke kedai. Kita giakak tolong, itu pun sedekah. Ah, tuan-tuan esok malam ni tengok lori mana yang bawa turun ke kedai tu, dia punggah. Tuak turun, tak payahlah saya tolong, saya nak pergi sedekah ni. Nak mampus. Bukan tolong. Memanglah Nabi kata, pahalanya okeylah. Tapi tak larat kita, bukan kerja kita tu, kerja orang lain. Banyak lagi barang yang kita nak bersedekah. Nah, banyak sedekah kita. Pertolongan, percakapan, bantu orang, susah orang. Banyak benda yang kita boleh susah. Boleh? Boleh, boleh sedekah. Yang terakhirnya ialah, hendaklah kita berada dalam satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada dalam satu syariat Tuhan. Ada orang main maya yang pakai tudung. Luar semaya tak pakai tudung. Nah, masa semaya baju kurung. Seluar semaya, luar daripada semaya, baju seluar ketat. Bukan setakat beruk je geram, aku pun geram. Nah, maka kita, dia kata, ah itu menguji. Dah mu pakai lagu tu. Nah, dosa tak larat kita. Dosa. Nah, tengok orang pun satu dosa dah. Sebab tu wanita mesti menutup aurat serupa lelaki. Mari semaya pakai jubah, duduk rumah telanjang bogel. Pakai seluar dalam je. Nah, pakai seluar dalam. Tak apa tuan-tuan nak telanjang rumah, tapi jangan ada anak cucu ke. Ah, tuan-tuan beli cermin besar so, tak pading ni. Anak cucu tak ada, tuan-tuan berasa nak telanjang hari ni. Telanjanglah dia. Tengok sini pun keduk dah. Tak lalu. Keduk goyang-goyang sikit. Hak mana yang tergoyang? Nah. Tak lalu. Tapi ingat, memang tidak tak apa dari segi syariat tak ada masalah. Tapi dari segi akhlak. Nah, Allah Subhanahu wa Taala memandang manusia dengan 360 pandangan dalam sehari. 360 pandangan dalam sehari. Tak kiralah pandangan apa yang ada, apa yang kamu buat. Pandangan yang paling besar, pandangan rahmah dan kasih sayang Allah. Nah, pandangan yang paling besar. Pandangan keampunan. Pandangan-pandangan. Ada pandangan-pandangan yang benci, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat, ingat, seharian hidup kita mesti kita mengikut syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala sebut summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'a wa alladziina la ya'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala jadikan satu syariat Muhammad dan umatmu mesti ikut syariat. Mesti ikut syariat. Wajib ikut syariat. Syariat ni halal haram lah. Perkara yang halal, perkara yang haram, kita tahu. Perkara dosa, perkara pahala, semua kita tahu. Itu di antara syariat. Jangan kamu mengikut wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamu, nafsu orang yang tidak mengetahui, nafsu orang yang bodoh, orang yang tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa Taala. Habis itu, kita pergi pada kitab. Orang yang ada kitab lah. Orang tak ada kitab tu ikutlah. Aku menanya engkau pengikut-pengikutnya semakin... Oh, baca dah. Aku bertanya engkau pengikut-pengikutnya pernah menjadi murtad setelah memeluk agamanya. Engkau menjawab tidak, mereka begitulah. Maka begitulah hal al-iman. Manakala telah tertanam di dalam jiwa mereka. Nah, apabila sebenarnya murtad tu daripada zaman selepas pada Nabi wafat pun ada orang murtad. Tapi bila mereka masuk agama Allah, duduk dalam agama Allah, mereka sayang agama. Orang yang murtad itu orang yang tidak ada agama. Ada, tak sayang agama, tidak kenal agama Islam. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Kalau dia murtad daripada agama, kafirlah dia. Nah, keluar daripada agama Islam. Dalam hukum agama Islam ini, kata Nabi, man baddalahu dinahu faqtul. Siapa murtad daripada agama, kena bunuh. Bunuh tuan-tuan, jangan main-main. Nah, tapi siapa yang nak buat? Kerajaan yang kena buat. Tapi kerajaan pun lagu tu juga, serupa perangai lagu tu. Nak bunuh orang apa? Orang murtad, biar gila. Muka dia pun murtad juga. Orang ini cakaplah muflihin, muslihin, mufsid, apa mufsidin ke apa? Ambo cakap agama. Orang yang bersih di Mekah dan Madinah ni adalah mufsidin. Perosok. Ambo guna bahasa Arab. Bini mu tak tutup aurat tu belakang panggil apa? Mu tahu tak aku kata siapa tu? Tuan-tuan tahu tak saya kata siapa tu? Afala ta'kilun. Lu fikirlah sendiri. Nah. Apa kok dia duduk bersih apa? Di Mekah Madinah yang kata perosok. Nah. Perosok. Maka bersih ni Madinah nunggu perosok. Dia perosok tak apa. Tak khabar begitu. Nah. Jangan tanya siapa dia. Kalau tanya saya jawab. itu dia. Habis. Aku menanya engkau, pernahkah ia mengkhianati atau menipu? Oh, khianat menipu ni kata Nabi. Saya tak ingat matan dia tuan-tuan. Nabi kata kita nak ingat kita ngaji dululah ada deh. Mana? Nabi kata kita nak perangai apa pun atas dunia perangailah. Nak perangai apa mu? Perangailah. Tapi jangan dua perangai di antaranya. Yaitu menipu dan khianat. Jahat ni weh, jahat menipu, khianat ni jahat. Dah. Lagi-lagi kalau khianat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Khianat dengan agama. Bahaya. Jangan khianat dengan agama. Kita ikut landasan-landasan yang diberi oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, hai Tuhan, tunjuklah aku jalan yang lurus. Yakni jalan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang dibenarkan oleh Allah. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan khianat, jangan menipu. Nipu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Paling bawah dalam neraka sekali ialah orang-orang yang menipu. Pernahkah aku menanya engkau, pernahkah ia mengkhianati atau menipu? Engkau menjawab tidak pernah. Nabi tak pernah menipu, Nabi tak pernah khianat. Maka Hercules kata, maka begitulah hal rasul-rasul dahulu, mereka tidak pernah mengkhianati ajaran Nabi. Kita yang khianat, manusia lain yang khianat ajaran Nabi. Orang-orang yang tidak mengikut syariat Allah, mereka adalah seorang yang pengkhianat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau tak semayang, tak belajar ilmu, tak ke masjid, tak ke surau, tak semayang jemaah, duduk sibuk dengan kerja harian dan sebagainya, maka mereka itu khianat pada agamanya sendiri. Khianat pada dirinya sendiri kerana tidak mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bertanya engkau kepada apakah ia mengajak kamu? Kepada apakah ia mengajak kamu? Engkau menjawab, ia mengajak kami beribadat kepada Allah. Ani'budullah. Sembah Allah. Sujud Allah. Sembah bukan bererti kita sembah. Itu tidak. Sebenarnya sembah Allah ni dalam erti kata dalam kehidupan kita itu. Selagi tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya sembah Allah. Orang perempuan duduk kat dapur masak nasi, sembah Allah sebab dia masak nasi untuk suami dan anak-anaknya. Kalau dia niat ikhlas dengan Allah, pahala dia. Sejuk eh. Tutup ekor kejap boleh. Ada sejam lagi nak mengajar ni, beku saya. Sejak, lepas tu buka balik. Alhamdulillah. Sejuk. Kita terus ada. Jadi bermakna apa perkara mengajak kamu? Engkau menjawab, ia mengajak kami beribadah kepada Allah. Ibadah ni kehidupan kita itu. Apa saja yang kita buat di sana namanya ibadah. Tuan-tuan biasa ustaz berhenti ke azan. Ada yang berhenti, ada tak? Yalah, saya terus . Okey. Jadi bermakna ia mengajak kepada beribadah kepada Allah. Sebab tu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadahku. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya, ibadahku, kehidupan aku, kematian aku. Kematian tu bukannya lama. Saat je, tapi kerana Allah, tuan-tuan. Pelik, tuan-tuan pelik tak? Kematian, hidup lama, matinya sesaat, tapi biarlah kerana Allah. Mana kerana Allah? La ilaha illallah. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhidkan kepada Tuhan. Akhir kalimah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi tak ayah, Nabi ummati. Nabi ni tuan-tuan, dia sayang kepada umat dia sampai Allah nasihat. Allah beri, Allah nasihat Muhammad jangan pelebih sangat. Saya sangat dia ke umat dia sampai Allah pun marah dia. Sebab melampau sayang dia kepada umat. Sebab tu dia ummati. Kita nak selawat ke Nabi tak ada. Nabi esok bangun-bangun daripada kubur, dia sore kolek-kolek bangun, ummati. Nah. Ada orang atas dunia, moga dia jenis tak ikut Nabi, dia ikut pemimpin. Dia tak cari Nabi, dia cari pemimpin. Wahai pemimpinku, mana kamu? Pemimpin cakap, oh aku berlepas tangan daripada kamu, kata pemimpin. Sekarang aku bukan pemimpin kamu. Dia pun cakap dengan Tuhan, wahai Tuhan, kalau begitu pemimpin aku tidak mau jadi apa ni? Pemimpin kami tidak mau jadi pemimpin kami. Bagilah kami naik ke dunia, kami nak cari pemimpin lain. Tuhan kata, no way man, dunia tak ada dah. Dulu aku ayat dah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyongkong orang-orang yang apa ni? Wala tarkanu ilal ladzina, orang-orang zalim. Orang-orang jahat. Tapi kamu sokong juga. Kamu fikir kerana elektrik lapu jalan raya air. Nah, kamu fikir gaji, kamu fikir tu, fikir ni. Tak fikir pemimpin kamu zalim pada kamu. Kamu ikut juga. Nah, kamu menentang ulama-ulama. Ustaz-ustaz. Tok-tok guru kamu, kamu menentang. Air ni ambil lah kamu. Please go to hell. Mampuih dia dalam neraka. Tak mampu dalam neraka, tak masuk. Tak mati. Summala yamutu fiha wala yahya. Dalam neraka, muka barang tak mati. Hidup pun tak, mati pun tak. Tak, kau guana? Guana, Pak? Boleh, Pak? Nah. Aku tahu. Itu mengajak Allah subhanahu, mengajak manusia supaya beribadat kepada Allah. Tidak menyengutuinya dengan yang lain. Menyengutui maknanya mensyirikkan Allah. Syirik. Dosa yang paling besar atas dunia. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Sambung. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Tak ingat . Budak-budak apih ni. Tak ingat. Saya ni hafus dah. Biarlah ada satu ayat dia. Tak apalah, saya lupa. Dia nak saat-saat ni ayat Quran tak mari selalu. Kat mana tadi? Maknanya syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sembah berhala. Sembah tokong. Syirik ni ada dua. Satu syirik besar, satu syirik kecil. Syirik besar, kalau saya sebut tadi lah. Syirik kecil ini, ar-ria'u. Kalau Nabi paling takut sekali, ialah ar-ria'. Ria' ni ke apa? Ria' ni macam, menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk, semuanya kalau depan orang, Allah. Belakang orang, Allah. Belakang orang. Pakai baju pun duduk. Semaya. Kilah patah dada. So lagi perang uduh kita ni tuan-tuan. Minta maaf lah dia. nak semaya tu isap rokok lagi. Mari tengah jalan tu isap rokok, masuk-masuk-masuk, takbir tu bang rokok. Uduh kan. Mu nak marah-marah lah. Tak mau sudah. Nah. Siapa akak patu pak? Mari kak weh. Allahu akbar. Bang. Uduh. Kurang uduh bang. Ada. Nak mari semaya jangan dekat rokok kak. Dah lah bang. Jatuh pula dan hil masa sujud. Oh. Siapa yang sakok sini? Angkat tangan. Sebab tu saya sebut sokmo dah orang sakok ni. Satu amalan yang tidak ada bismillah dengan alhamdulillah. Gapo dia? Sakok ah. Ada dak nak mula-mula baca sakok? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma. Tak ada kan? Busuk tuan-tuan tanya isteri ni. Isteri ni Allah minta maaf lah dia, minta maaf lah. Tak ada agak suami je. Kalau tak suami lama dah dia karate. Ni, mana? Tak ada agak suami ya. Kalau tahu isap rokok dulu aku tak nak lama dah. Tapi bila dah nikah tu lepas 2-3 hari baru tunjuk perangai isap rokok rupanya. Pah ketua isap rokok. Rumah tu dia boleh buat. Rumah tu dia boleh buat. Boleh buat apa? Buat rumah selagi dengan kotak rokok. Siapa akan datang? Zaman orang Kelantan zaman dulu tuan-tuan. Kotak rokok dia tu. Habis kok dinding. Dinding. Sak rokok. Ada sak rokok. Apa dia tu? Palma. 35. Tuan-tu ingat ada rokok 35. Nah, sak rokok tu ni. Tiga lima tuan-tuan. Habislah. Dah pula isak rokok ni. Sudah dianya tak ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada? Ada tak? Siapa ada gitu? Alhamdulillah. Masuk syurga lah dia. Nah. Tidak menyembah berhala mengajak kami mendirikan solat. Tidak menyembah berhala, tidak mengajak menyembah berhala. Mengajak kami mendirikan solat. Nabi mengajak kami bersikap benar. Memelihara marwah. Akhlak. Jaga akhlak. Jaga akhlak. Marwah-marwah ni akhlak. Sebab tu kita minta dalam semayang kita tadi. Wajiburni, wajiburni. Hei Tuhan, tutuklah keaipan aku, keburukan aku. Mungkin kita ni banyak keburukan. Kalau nak cari keburukan, tuan-tuan banyak sangat-sangat. Sebab tu dalam kitab At-Tibyan, Fi Adab Hamlatul Quran. Masa saya ngaji di pusat Islam dulu. Tahfiz pusat Islam. Ngajilah At-Tibyan itu. Dia kata, Imam Nawawi sebut dalam doa dia nak pergi ngaji. Tak nak tahu keburukan guru ni, adab-adab bersama guru. Anak murid dengan guru. Bila anak murid dengan guru, di antara doa dia nya Allahumma stur aiba muallimi anni wa la tuzhib barakata ilmihi anni. Hei Tuhan, tutuplah keaiban guru aku daripada aku dan jangan kau jangan kau dedahkan keburukan guru aku daripada aku dan jangan kau hilangkan keberkatan guru aku daripada aku. Nah, tu yang kita jadi berkat. Tak ada buku pun berkat. Kalau ada buku lagi berkat. Nah, dia Kuala Lumpur ni tok guru kau tambah berkat sebab dia yang bawa kitab. Tok guru pondok dulu anak murid bawa kitab maniyatul musalli, munniyatul musalli bawa kitab. Anak murid bawa kitab. Malaysia lah ni, Tok Guru lah ni, Tok Guru bawa kitab, anak murid melenggar. Okey lah. Nah, okey dah tu. Daripada tak mari langsung. Mari dah. Tak dengar, tidur. Jumpa dinding, tidur. Balik rumah, kita tanya, abang ngaji apa? Tahu lah, tidur. Tapi baik juga, sebab tidur dalam majlis ilmu. Okey dah tu. Nah, daripada tidur di rumah. Okey lah. Jaga marwah. Jadi maknanya ada doa-doa dia tu. Ada doa berkat. Kena minta berkat dengan Tuhan mengaji ni tuan-tuan. Saya ngaji Mesir dulu lagu tu. Bukannya pandai mana pun. Nah, saya duduk di Syubra tu pergi ngaji dengan Syekh tu. Naik 3-4 kilometer pergi ngaji dengan Syekh. Naik bah, gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang-gudang kadang-kadang duduk bawah tiuk arak. Dia panggil walak, dia panggil. Ta'al walak. Ta'al walak. Dia panggil, mari sini budak kecil. Aku janguk dia panggil budak kecil. Oh, gerai wajib. Ada. Pergi ngaji dengan syekh tu kan. Mujulah saya. Tapi saya pergi ngaji dulu bawa isteri, bawa anak dah tuan-tuan. Nah, bawa anak, mujur bawa isteri. Kalau tidak lah ni tak habis-habis lagi. Nah, nak suka duk mesin ni. Jangan main-main. Nak mesin ni suka. Paling tak suka mesti sejuk, mesti panas. Bila mari mesti panas tuan-tuan, Allah berasa nak telanjang rasa. Panas. Panas sungguh. Anak saya duk Jordan lah ni, mesti panas. Anak sulung saya daripada isteri yang pertama dan terakhir. Nah. Allah duk cerita mari mesti Allah panahnya bi tarpe tak nak dah duduk jodoh panahnya kata baliklah. Panas sungguh ingat dia kata di royak dia dulu kata kakak dulu kecil duk Mesir dulu panah macam ni abi. Ya. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, tak ada panas sangat, tak ada sejuk sangat. Sejuk aircon jelah. Nah, tapi kalau kita duduk negara Arab, saya pergi Jordan mau ni. Oh, main salji tuan-tuan, main salji. Hak jantan saya cakap, oh sedap nak buat orang salji. Bila turun pun si salji, duduk depan salji, tak nak main, sejuk. Saya cakap, Allah rezekinya duduk di Malaysia ni. Nah, sebab tu kena jaga Malaysia. Kita akan jadi dua Malaysia. Satu Malaysia tak ada guna. Nah, insyaAllah. Sebab tu boleh-boleh jaga Malaysia boleh. Nah, tempat lain sejuk, panas, sejuk, sejuk, sejuk sangat tuan-tuan. Sejuk ni tuan-tuan sampai seminggu tak mandi lah. Seminggu tak mandi tak apa tu. Tak ada masalah tak mandi. Bila kena mandi? Bila accident saja mandi. Kalau tak accident, tak payah mandi. Duduklah. Saya macam baru ni, saya pergi Jordan tu kan. Saya pergi 4 hari, saya pergi Jordan. Tak mandi. Mula-mula masuk Jordan tu, masa tu susah sejuk eh. Oh, tak kan lama dah saya muka lama dah tak merasai kesejukan sangatlah sejuk-sejuk dari salji lah. 4 hari 5 hari tak mandi. Siapa Mekah baru mandi. Barulah bau ketiuk, busuk rupanya. Nah, dia. Kita ni hujan ke kalau tak mandi ketiuk tu tak busuk juga deh. Alhamdulillah, baliklah. Okey, habis itu. Jika benar apa yang engkau katakan tentang Muhammad itu, nescaya suatu hari ia akan memelihara tanah yang aku pijak ini. Maknanya bumi. Tetapi aku tidak sangka bahawa ia keluar daripada kalangan kamu bangsa Arab. Oh, dia tak sangka, kata Hercules ni. Dan sekiranya aku sampai ke tempat aku akan segera menemuinya, dan sekiranya aku ada bersamanya aku akan membasuh dua kakinya. Hercules katalah, makna dia nak memuliakan. Dia kata nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi cerita dia setakat tu jelah. Dia tak adalah cerita Hercules ni masuk Islam ke tak masuk. Ini Hercules bukan hok gagah tu. Buka Hercules hok tak pakai baju, pakai kain tutup depan, gi tolok batu, jatuh degu. Buka hok tu ni. Ini hok raja. Raja dianya tak tahulah di mana. Di Iraq ke di mana dulu dia sebut dulu eh. Jadi itulah cerita dianya sikit sebanyak tentang sikap terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tajuk kita dulu. Tajuk kita beriman kepada Rasul. Insya-Allah bulan depan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Kita tengok pengajian sikit pada bulan hadapan. Wallahu alam. Ada soalan ke? Kok doh? Sekat tu dululah. Dah tak ada soalan tak apalah. Terima kasih banyak-banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم